dunia sekarang. Uang jadi pedoman. Banyak orang berkata uang berkuasa. Mereka berlomba untuk memperolehnya tanpa menghiraukan halal dan haramnya. Begitulah manusia di dunia sekarang. Janganlah kau